Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala tawfiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'in ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala ikhwanih. Para pendengar Radio Muslim Yogyakarta yang kami muliakan, alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pembahasan dari buku yang sangat fenomenal, yaitu buku yang berjudul Sayyidul Khatir karya Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, yang berisi tentang hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran kehidupan yang beliau catat di dalam diari beliau, sehingga kemudian menjadi kitab yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang sesuai dengan kondisi kita saat ini, sesuai dengan kondisi negara kita saat ini, bahkan dunia pada umumnya, kaum muslimin pada seluruhnya, yaitu di mana kita saat ini masih dalam kondisi pandemi. Terutama di negara kita, kondisi pandemi saat ini lebih menyedihkan daripada beberapa bulan yang sebelumnya. Yang sebelumnya kita mendengarkan kabar-kabar orang-orang wafat karena COVID, ataupun orang-orang yang suspek COVID-19 itu orang-orang yang jauh. Tapi ternyata saat ini hampir setiap hari kita mendengarkan ambulan berlalu lalang. Setiap hari kita mengucapkan zikir inna lillah wa inna ilaihi raji'un, sehingga yang ada adalah mengingat kematian dan kematian. Kita melihat di sekeliling kita ada orang-orang yang mungkin seumuran dengan kita atau bahkan lebih muda daripada kita. Mereka telah mendahului kita dalam bertemu dengan ajal karena disebabkan pandemi yang saat ini sedang meningkat. Maka tema yang akan kita angkat sebagai penghibur bagi rekan-rekan sekalian yang sedang mendapatkan musibah, baik berupa musibah dia sedang mengalami sakit COVID, isoman di rumah ataupun di rumah sakit, atau para jamaah sekalian, para kaum muslimin sekalian yang sedang diuji dengan meninggalnya orang-orang tercinta. Ada yang ditinggal kedua orang tuanya dalam waktu yang sangat singkat, ada yang ditinggal kakaknya, ada yang ditinggal adiknya, ada yang ditinggal kakek neneknya, ada yang ditinggal paman yang dia cintai, ataupun buliknya atau bibinya yang dia cintai, masya Allah. Ada yang ditinggal putranya, putrinya, masya Allah. Maka semoga kajian ini dapat memberikan semangat kepada para pendengar sekalian agar bisa lebih tegar, agar tetap bahagia menjalani kehidupan ini walaupun sedang berada di dalam suasana musibah. Sebelumnya tentu kita tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam waktu-waktu mustajab, agar Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakit ini, virus ini, di tengah-tengah kaum muslimin seluruh dunia. Para pendengar radio muslim yang kami muliakan, Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Sayyidul Khatir, beliau menyampaikan sebuah pesan, beberapa pesan, bukan hanya satu pesan, beberapa pesan yang kalau kita renungkan, maka pesan beliau ini dapat menjadi penyemangat bagi kita yang sedang menerima musibah. Beliau mengatakan, "Man nazalat bihi baliyah fa arada tamhiqaha, fal yatasawwarha aktsara mimma hiya tahun." Siapa yang sedang diuji dengan musibah, kemudian dia ingin segera musibah ini hilang dari kehidupannya, maka hendaklah dia membayangkan bahwa di luar sana banyak orang-orang yang mendapatkan musibah lebih daripada yang kita rasakan. Nah, ini adalah pesan yang pertama, agar kita bisa sabar menghadapi musibah. Ketika kita mendapatkan musibah, maka kita bayangkan orang-orang yang lebih berat mendapatkan musibah. Dengan seperti itu hati akan lebih tertata, hati akan lebih mudah untuk ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ternyata masih banyak yang lebih susah daripada kita. Di samping itu juga hati akan lebih mudah untuk tegar, ya. Jadi kalau masalah musibah, lihat orang-orang yang lebih berat musibahnya daripada kita. Tapi kalau dalam masalah nikmat, ini kebalikannya, ya. Kalau dalam masalah nikmat, kita melihat orang yang lebih ringan nikmatnya daripada kita, agar kita mudah bersyukur, ya. Bukankah disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Nabi SAW menyarankan agar kita melihat orang yang nikmatnya lebih rendah daripada kita, li'alla tazdaru ni'matallahi alaikum, karena hal tersebut akan mendorong, memudahkan kalian tidak mencela nikmat Allah kepada kalian, ya. Kalau masalah nikmat, kita diperintahkan Nabi melihat yang lebih rendah daripada kita. Kalau kita makannya pagi ini bubur ayam, alhamdulillah. Maka di luar sana ada yang pagi-pagi tidak ada sarapan, tidak ada uang untuk beli sarapan, ikhwah. Ya, tidak makan. Kalau kita makannya tempe, maka coba lihat di sana, di luar sana ada yang makannya cuma pakai gereh dan kecap. Ya, banyak di luar sana. Sehingga dengan tersebut itu hati akan terdorong untuk bersyukur gitu. Kita enggak bisa membawa hati ini bersyukur gitu tanpa kita memancingnya dengan hal-hal yang bisa membawa hati bersyukur. Di antaranya tadi, ya, yang disarankan oleh Rasulullah, masalah nikmat, ya, kita melihat yang lebih rendah. Kebalikannya nikmat apa, pemirsa? Kebalikannya nikmat adalah musibah. Nah, kalau dalam musibah, kalau nikmat Nabi perintahkan kita melihat yang lebih rendah, maka musibah, ya, kita kebalikannya juga sikapnya. Lihatlah yang lebih tinggi musibahnya, yang lebih berat musibahnya. Jangan lihat orang yang lebih rendah musibahnya. Nanti kita akan menjadi marah dengan takdir Allah, padahal tidak layak. Ketetapan Allah itu kita sikapi dengan kemurkaan, tidak layak sama sekali. Karena ketetapan Allah itu tergantung hikmah yang luar biasa di dalamnya. Nah, ini yang pertama, ya, para pemirsa, para sahabat radio muslim sekalian. Falyatasawwarha aktsara mimma hiya tahun. Lihatlah, masih banyak musibah-musibah yang lebih berat dialami oleh orang lain, ya. Lalu kemudian hati akan lebih mudah mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Kemudian wal yatakhayyal thawabaha, dan hendaklah seorang itu membayangkan pahalanya. Ini yang kedua. Yang kedua adalah hendaklah seorang itu membayangkan pahala daripada musibah itu. Bagi seorang muslim, musibah itu bisa mengandung pahala. Banyak di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW menyebutkan tentang orang-orang, bahwasanya orang-orang beriman juga mendapatkan musibah. Nabi SAW mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira." Sebentar. "Innal 'abda idza sabaqat lahu minallahi manzilatun lam yablughuha bi'amalihi." Sesungguhnya ada seorang hamba yang dia mendapatkan sebuah, dia tidak akan mungkin mendapatkan sebuah kedudukan yang mulia di sisi Allah dengan amal-amal ibadahnya. Ya. Ibtalahullahu fi jasadihi, melainkan dia akan mendapatkan kedudukan mulia itu dengan apa? Ketika dia sabar mendapatkan ujian pada fisiknya, pada hartanya, au fi waladihi, atau pada anaknya. Ada sebuah kedudukan mulia, kata Rasulullah SAW, yang tidak bisa diambil dengan pahala sholat kita, dengan pahala puasa kita, dengan pahala ibadah kita semuanya, dengan pahala amalan kita. Akan tetapi kedudukan itu hanya bisa diraih dengan sabar. Maka kita hadirkan hadis ini sahih valid, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dinilai oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah sahihah. Kita hadirkan hadis ini. Mungkin Allah ingin agar kita ini mendapatkan kedudukan yang mulia tersebut. Hanya orang-orang yang sabar atas musibah yang bisa menempati kedudukan itu. Mungkin nanti di akhirat orang-orang yang tidak pernah diuji oleh Allah dengan kesabaran, tapi saya rasa semuanya akan mendapatkan ujian kesabaran ya. Ya, tinggal ukurannya dia sabar atau enggak. Orang-orang yang tidak mendapatkan, tidak pernah bersabar di dunia akan iri, akan berkeinginan melihat kedudukan tersebut. Ya Allah, kalau aku sabar bisa dapat kedudukan itu. Ya. Ini pahala, falyatakhayyal thawabaha. Hendaklah kita membayangkan, membayangkan pahala daripada musibah itu. Di balik musibah itu ada pahala yang besar, ikhwah. Kemudian juga di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu riwayat Imam Tirmizi, Nabi pernah mengatakan, "Inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala'. Fa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ar-ridha, wa man sakhita falahu as-sukht." Sesungguhnya besarnya ganjaran pahala Allah itu berbanding lurus dengan besarnya ujian, musibah. Jika Allah subhanahu wa ta'ala, dan sungguh jika Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba, mencintai suatu kaum, maka Allah akan beri, akan turunkan ujian kepada mereka. Faman radiya falahur ridha. Siapa yang ridha, rela, semeleh hatinya terhadap ujian yang Allah turunkan, musibah yang Allah berikan, maka baginya keridha Allah SWT. Wa man sakhita, tapi siapa yang gresulo, marah, dongkol, benci, mengeluh, mengeluhkan takdir Allah, maka falahu sukhtu, maka baginya kejengkelan, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu salamata wal afiyah. Di dalam hadis yang lain, Nabi juga menceritakan tentang apa pahala musibah itu. Tadi di hadis yang saya bacakan tadi, apa pahala musibah itu? Itu tanda itu orang akan mendapatkan pahala yang besar. Semakin besar musibah, semakin besar pahalanya. Dan itu tanda Allah itu cinta kepada seorang hamba. Allah akan uji dia. Kalau kita lihat kisah para nabi yang disebutkan dalam Al-Quran, ada 25 kisah rasul dan nabi. Semua itu isinya apa, ikhwah? Semua isinya adalah ujian, ujian, ujian. Ya, semuanya ujian. Bahkan Nabi Sulaiman, Nabi Dawud yang diutus sebagai nabi sekaligus raja yang penuh dengan kekayaan dan bala tentara dari golongan jin, hewan, manusia yang sangat kuat, itu pun tidak luput daripada ujian-ujian. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tahu bagaimana ujian yang beliau dapatkan, harus terusir dari tanah airnya ya, dalam waktu puluhan tahun, lebih dari 10 tahun beliau terusir di tanah airnya dengan cara yang tidak terhormat oleh pamannya sendiri, oleh masyarakatnya sendiri, dengan cara yang sangat menyakitkan. Beliau harus berpisah dengan kampung halamannya, dengan keluarganya, dengan memori masa kecilnya. Siapa yang tidak bersedih dengan kondisi yang seperti itu? Ya, Nabi bahkan dijuluki orang dengan julukan-julukan yang menjatuhkan martabat Rasulullah SAW, julukan-julukan hina, padahal beliau dari terlahir dari darah biru ya, dari darah yang ningrat, suku Quraisy, suku yang paling mulia, yang paling disegani kan. Dan banyak lagi ujian yang didapatkan oleh Nabi SAW. Ya, kalau kita lihat semua nabi sebagai manusia yang paling dicintai oleh Allah, maka mereka semuanya isi kisahnya adalah ujian dan ujian. Wal aqibatu lil muttaqin, kemudian di akhir hidup mereka mendapatkan kebahagiaan, kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Para pendengar radio muslim rahimahullah, hafizakumullah. Di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menceritakan tentang pahala musibah ini. Ma yusibul mu'min min syaukatin fama fawqaha illa rafa'ahu Allahu biha darajah aw hatta anhu biha khati'ah. tidaklah seorang mukmin itu mendapatkan musibah walaupun itu berupa tusukan satu duri yang mengenai dirinya, melainkan akan Allah angkat dengannya pahala dan akan Allah hapus dengannya dosa-dosa. Nah, ini pahala musibah berikutnya, Pak, bisa mengangkat derajat kita, bisa menghapus dosa-dosa kita. Ya. Bahkan kalau satu duri kita sabar, itu bisa mengangkat derajat, bukan hanya mengangkat derajat tapi juga mengurangi dosa kita, menghapus dosa. Allah sudah maafkan kita, ditambah bonus diangkat derajatnya. Masya Allah, betapa maha pemurahnya Allah. Hanya dengan satu tusukan duri, ya, musibah yang sangat ringan, orang bersabar, Masya Allah, itu bisa menghapus dosa, mengangkat derajat. Gimana kalau seorang mendapatkan musibah berupa penyakit COVID-19 yang begitu, dia merasakan sesak nafas, dia harus terpisah dengan orang yang tercinta karena dia harus isolasi, ya, atau dia mendapatkan musibah berupa ditinggal mati orang-orang dia cintai, ada yang ditinggal mati anaknya, dia bersabar, Masya Allah, betapa besar pahalanya. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi bahwasanya di surga itu ada namanya Baitul Hamd, istana terpuji, istana pujian, yang istana ini Allah siapkan untuk orang-orang, para orang tua yang ditinggal mati anak-anaknya, lalu kemudian dia ridho, alhamdulillah ya ala kulli hal, dia mengucapkan alhamdulillah ya ala kulli hal, segala puji bagi Allah di setiap keadaan. Maka Allah perintahkan malaikatnya untuk membuatkan istana, istana pujian, Baitul Hamd, untuk orang-orang yang seperti itu. Pahala yang besar di balik musibah ini, menghapus dosa, apalagi musibah yang besar, ya. Kalau satu duri saja bisa menghapus dosa, bisa mengangkat derajat, bagaimana musibah yang lebih besar daripada itu? Cuman satu saja syaratnya, agar musibah itu tidak menjadi petaka, agar musibah itu bukan tidak bukan hal yang menyedihkan, tapi kita bisa tegar dan bahagia, adalah kita sabar, ridho, itu syaratnya, ya. Dari hadis-hadis yang kita dapatkan tadi, maka ini kesimpulan yang bisa kita tarik, yaitu musibah itu bisa bernilai pahala rahmat, yaitu mendatangkan pahala-pahala yang sangat besar tadi, ketika kita ini sabar. Orang sabar itu ya tidak mengeluh, tidak menggerusulo, ya kan, ya, dia tidak menyalahkan takdir Allah, ya kan, ya sudahlah, namanya juga sudah takdirnya, sudah ajalnya, sudah, ini semua takdir Allah, ada hikmahnya di sini, ya. Bukan berarti dia tidak boleh sedih, sedih boleh, tapi tidak boleh kemudian seorang sampai membenci takdir Allah. Kalau kita sabar, nah itulah pahala, musibah itu menjadi rahmat, ikhwah. Musibah itu jadi rahmat, tapi kalau kita enggak sabar, maka musibah sesuai dengan fungsinya, musibah petaka. Inilah pembedanya antara musibah yang status musibah itu menghapus dosa, meninggikan derajat, mendatangkan pahala-pahala tadi, dengan musibah yang statusnya sebagai balasan, sebagai hukuman, itu. Sebagai hukuman itu perbedaannya ada di sabar atau tidak sabar, ridho atau tidak ridho. Salah seorang ulama salaf mengatakan, alamatul ibtila ala wajhil uqubah wal muqabalah adamus sabr inda wujudil bala wal jaz'a wasyqwa ila al khalqi. Tanda bahwasanya musibah itu berstatus sebagai musibah petaka, ya, ketika seorang mendapatkan musibah itu, dia tidak bersabar, dia justru mengeluhkan musibah kepada para makhluk-makhluk, ya, tidak mengeluhkan kepada Allah, dia keluhkan kepada makhluk-makhluk, seraya disertai kedongkolan dalam dirinya terhadap takdir tersebut. Inilah tanda musibah yang berupa benar-benar berfungsi seperti semestinya, itu musibah. Tapi kalau kita sabar, maka musibah akan berganti menjadi rahmat Allah, nikmat. Ada derajat di surga, derajat di akhirat yang gak akan bisa didapat kalau jangan sabar. Mungkin Allah ingin kita dapatkan derajat itu. Kalau seandainya tanda seorang itu tidak mendapat, tanda seorang itu dicintai oleh Allah itu dia dapat, enggak dapat musibah sama sekali di dunia ini, enggak pernah sedih, enggak pernah lapar, enggak pernah takut, enggak pernah apa namanya? Merasa dihinakan. Itu bukan musibah semuanya ya. Maka tentu orang yang paling berhak adalah para rasul, orang yang paling dicintai oleh Allah. Tapi nyatanya mereka orang-orang yang paling berat cobaan mereka. Innallaha idza habba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba maka akan Allah uji mereka. Inilah ujian ataupun musibah yang mendatangkan cinta Allah, yang menyebabkan datangnya cinta Allah kepada kita. Ini musibah yang bagaimana? Musibah yang kita sikapi dengan sabar, dengan ridha kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau musibah tidak kita sikapi dengan sabar, maka musibah itu menjadi uqubah. Ya. Menjadi hukuman. Nabi pernah mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdihil khaira 'ajjala lahul 'uqubata fid dunya, wa idza aradallahu bi'abdihi syarra amsaka 'anhu bidzambihi hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah." Sesungguhnya Allah jika menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka akan disegerakan hukumannya di dunia. Dan jika Allah menginginkan keburukan bagi seorang hamba, maka akan Allah tahan hukumannya nanti ditunda di hari kiamat. Jadi musibah itu bisa berupa hukuman, bisa berupa penghapus dosa, pengangkat derajat, dan mendatangkan pahala-pahala tadi. Yaitu tergantung dengan kesabaran kita. Ya. Jadi seorang mendapatkan musibah karena dosa yang dilakukan dan dia tidak riba dengan takdir Allah, maka musibah itu dengan rahmat Allah bisa berstatus sebagai apa? Bisa menghapus dosanya. Bisa menghapus dosanya. Tapi kalau dia bersabar, maka bukan hanya menghapus dosa, bukan hanya menwajihil muqabalah ya, setimpal. Tidak hanya berfungsi sebagai balasan atas dosanya ataupun hal suatu hal yang setimpal dengan dosanya, tapi bisa lebih dari itu, mendatangkan pahala rahmat Allah SWT, meninggikan derajat kalau dia bersabar. Nah, ini bagi orang mukmin musibah itu seperti itu. Tapi kalau bagi orang kafir tentu musibah itu tentu saja apapun itu bentuknya itu adalah hukuman-hukuman dan bukan penghapus dosa bagi mereka. Ya, bahkan itu adalah hukuman yang ditambahkan, disegerakan dan ditambahkan di dunia sebelum tibanya hukuman di akhirat. Kecuali kalau dia bertaubat, bertauhid, kemudian bersyahadat, masuk Islam. Para pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Ibnu Jauzi melanjutkan tentang pesan berikutnya menjadikan kita bisa lebih tegar menghadapi musibah ini. Wal yatalammah sur'ata zawaliha. Fa innahu laula qurbu syiddah marujiyat sa'atur raha. Ini berikutnya adalah yang ketiga ya. Hendaklah kita bayangkan bahwa musibah ini akan cepat berlalu. Musibah ini cepat berlalu. Kalau kita bandingkan kondisi kita mendapatkan musibah, mendapatkan kesedihan dengan kondisi kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka akan terlihat bahwa nikmat Allah itu lebih banyak daripada musibah kita. Ya. Sampai-sampai ketika ada seorang ulama menafsirkan wa innal insana lakafur ya. Sesungguhnya seorang manusia itu benar-benar kufur. Kenapa disebut kufur? Yaitu ketika dia suka menghitung-hitung musibah, melupakan nikmat Allah. Kalau enggak salah Hasan Al-Basri yang mengatakan itu ya. Suka menghitung-hitung musibah, melupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bandingkan ya, ini musibah akan berlalu cepat. Akan cepat berlalu. Semakin tinggi musibah, semakin kelam musibah, itu semakin itu tanda bahwa fajar akan segera menyingsing. Semakin kelam gelapnya malam, itu tanda bahwasanya mentari akan segera menyingsing. Ya. Semoga pandemi ini kita rasakan ya, puncak-puncaknya pandemi. Semoga setelah ini, dan sekarang kita sudah melihat bagaimana diagram apa perkembangan kasus COVID yang sudah menurun alhamdulillah, semoga segera berlalu. musibah ini cepat berlalu. Ya. Allah mengatakan, "Amman yujibul muttarra idza da'ah?" Siapakah yang mengabulkan doa orang-orang yang terdesak di saat dia mendapatkan musibah? Yaitu ketika dia berada dalam puncaknya musibah, dia berdoa kepada Allah. Ini adalah kondisi seorang itu diijabahi doa-doanya. Jadi salah satu waktu mustajab berdoa ketika musibah itu semakin puncak, semakin kelam, semakin gelap, semakin menghimpit, seorang berdoa itu mustajab doanya. Sekarang pandemi, semakin tinggi kita rasakan pedihnya pandemi ini, semakin berat, semakin menghimpit, kita berdoa, berdoa kepada Allah, itu waktu mustajab untuk kita berdoa, doa agar segera Allah akhirkan, agar segera Allah cabut musibah ini, pandemi ini dari muka bumi. Jadi, dan kalau kita bandingkan ikhwah, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu lebih banyak. Jadi kalau kita dapat musibah, coba ingat nikmat-nikmat Allah. Mungkin orang dapat musibah hanya satu jam, dua jam, sehari, dua hari, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun. Tapi kalau dia bandingkan dengan nikmat-nikmat yang lain, maka nikmat ini jauh lebih mayoritas daripada musibah. Belum lagi di balik musibah itu sendiri ada rahmat Allah, ada kebahagiaan di balik musibah itu sendiri. Dengan seperti ini kita akan bisa lebih sabar dalam menghadapi musibah-musibah yang kita alami. Kemudian berikutnya yang keempat ya, fa innahu laula qurbu syiddah ma rujiya sa'atur raha. Ya, yang keempat, kita enggak akan bisa merasakan nikmatnya rasa aman, kondisi yang normal, kecuali ketika kita setelah mendapatkan musibah. Saat ini kita baru merasakan betapa nikmatnya jalan-jalan pagi tanpa menggunakan masker, bisa menghirup udara sebebas-bebasnya tanpa ada penghalang apapun. Betapa nikmatnya bisa jalan-jalan ke pantai, jalan-jalan ke gunung tanpa harus khawatir ya akan kena virus ini dan virus itu. Ternyata itu nikmat. Betapa nikmatnya bisa hadir kajian di masjid, duduk di masjid membawa catatan, mendengarkan ustadz menyampaikan ilmu. Betapa nikmatnya itu. Sekarang nikmat itu Allah cabut. Kita baru sadar ternyata itu nikmat. Betapa nikmatnya sholat jamaah di masjid dengan rasa aman, tanpa harus pakai soft-soft berjarak, tanpa harus pakai protokol kesehatan yang seperti itu. Nikmat ternyata, aman, tidak ada kekhawatiran. Ya. Sekarang betapa nikmatnya anak-anak bisa sekolah normal, mendapatkan ilmu langsung dari para gurunya, melihat langsung bagaimana interaksi adabnya guru sehingga dia bisa belajar mencari teladan. Sekarang semua anak-anak kuliah sekolahnya online, gimana susahnya orang tua ya. Dia menjadi murid juga di rumahnya. Siswanya, anaknya murid, dia juga menjadi murid juga. Atau bahkan ada yang menjadi guru juga. Ternyata semua itu nikmat. Nah, kita baru sadar itu nikmat. Begitu Allah kasih satu virus yang kecil banget ini, pandemi ini, Masya Allah, nikmat ternyata itu ya. Nah, jadi pelajaran nanti ketika pandemi sudah berakhir, ya, kita harus syukuri itu nikmat. Hadiri kajian. Jangan suka gueb-gueb lagi di kajian. Ya. Nanti giliran Allah lapangkan kondisi sehingga kita bisa kajian untuk ilmu dengan aman, tablik akbar juga aman. Males-malesan. Nanti kalau Allah kasih lagi gimana, Cuk? Nauzubillah min dzalik. Teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa merasakan kondisi itu nikmat setelah disadarkan oleh Allah dengan kondisi musibah. Nah, ini hikmah di balik musibah. Ya. Kenapa seorang bisa merasakan betapa lezatnya, pedasnya cabai? Ya, karena dia sudah pernah merasakan bagaimana payaunya air tawar ya, bagaimana sejuknya, dinginnya mentimun yang baru dikeluarkan dari kulkas ya. Kenapa seorang bisa merasakan betapa nikmatnya kopi yang pahit? Masya Allah, bagi para pecinta kopi itu semakin pahit semakin enak ya. Karena apa? Karena dia telah melalui masa-masa berkenalan dengan kopi di awal-awal, dengan menyeruput kopi-kopi sasetan yang dicampur dengan gula-gula. Betapa nikmatnya durian yang pahit, manis, itu makin nikmat daripada durian-durian yang cuma manis gitu. Bagi pecinta durian kan seperti itu. Karena dia sebelumnya sudah merasakan durian yang biasa-biasa manis, ada yang payau, ada yang enggak. Jadi kita merasakan indahnya terang nih, karena kita merasakan, oh kita pernah merasakan malam yang gelap. Kalau seandainya Allah jadikan di dunianya hanya satu warna, di dunianya hanya ada siang terus, gak pernah malam, apa yang terjadi? Bosan, ya kita nggak akan merasakan betapa indahnya bintang-bintang di kegelapan malam, nggak akan merasakan. Kita nggak akan merasakan indahnya kegelapan, yaitu kegelapan ada bintang-bintang. Atau ketika dunia ini malam terus, gak pernah siang, kita gak akan bisa, gak akan merasakan betapa nikmatnya terang gitu kan. Nah, disinilah Allah memberikan kepada kita musibah. Sebab itu tujuannya agar kita semakin merasa nikmatnya itu semakin meningkat gitu. Mungkin kelas secara jenis nikmatnya itu sama ya dengan yang sebelum-sebelumnya sama, tapi pada kondisi saat ini mendapatkan nikmat yang sama itu level kepuasan ya kan, level kesenangan jiwa itu meningkat ya, karena kita tahu sebelumnya wah ternyata perih ya, ternyata nikmatnya kayak gini, baru sadar nikmat itu seperti itu ya. Masya Allah. Baik, nah itu yang keempat ya, agar kita bisa lebih tegar ya dalam menghadapi musibah. Para pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau melanjutkan di sini, wala ya'lam anna muddata muqamiha 'indahu kamuddati muqamid dhaif. Dan hendaklah dia ketahui bahwasanya hadirnya musibah itu di sisinya hanya seperti hadirnya seorang tamu. Faya sur'atan qida'i maqamihi muqamuhu. Betapa cepatnya dia pergi dan berlalu. Wa waladzata madaihihi. Madaihihi wa basyrihi fil mahafil wa wasfil mudifi bil kiram. Betapa cepat, ya ibaratnya musibah itu seperti tamu yang cepat dia pergi. Yang namanya tamu, tidak ada tamu bertamu kemudian tinggal permanen di tempat kita, tidak. Ya kan bertamu paling cuma 1 jam, 2 jam, maksimal kalau dalam Islam 3 hari bertamu itu. Setelah itu dia pergi. Bayangkan musibah itu hanya seperti tamu. Kata Ibnu Jauzi, musibah itu seperti tamu yang dia datang sesaat, setelah itu dia pergi. Ya. Dia tamu datang kepada kita ingin membersihkan dosa-dosa ini. Kalau kita sabar, musibah itu menjadi pembersih dosa. Setelah bersih datanglah mentari yang terang, kebahagiaan, ketenangan. Ya. Wa ladzata madaihi, betapa lezatnya kehadiran. Ya, di balik apa namanya? Betapa lezatnya hikmah yang ada di balik musibah tersebut. Ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan, fakadzalikal mu'min fi syiddah. Sikap seorang mukmin ketika dia mendapatkan musibah, ketika dia dalam genting-gentingnya mendapatkan musibah. Yambaghi an yura'iya sa'at wa yatafaqqada fiha ahwalan nafsi. Hendaklah dia memperhatikan waktu-waktu yang ada di hadapannya atau waktu-waktu yang dia lalui. Hendaklah dia memperhatikan kondisi jiwanya. Makhafata an yabdua minal lisani kalimah. Khawatir akan keluar dari lisannya suatu ucapan, aw minal qalbi tasakhutun, atau dari hatinya kedongkolan, ucapan kebencian ataupun kedongkolan. Ya, kalau musibah itu disikapi seperti itu, maka musibah ini menjadi musibah yang benar-benar musibah. Ya. Apa manfaatnya kita ini dongkol, membenci takdir Allah? Apakah dengan itu akan menjadikan musibah ini cepat berlalu? Tidak. Justru bahkan musibah bertambah menjadi musibah. Ya, sudah musibah itu sendiri adalah musibah. Kemudian rasa kedongkolan, kebencian di dalam hati ini ketika mendapat merespon musibah itu menjadi musibah yang berikutnya. Dia sudah jatuh dari atap genteng, kemudian ditimpa genteng, ditimpa tangga, ya, ditimpa kayu, usuk, macam-macam. Nah, musibah di atas musibah. Orang kalau enggak sabar itu musibah di atas musibah. Apa manfaatnya? Apakah dengan seperti itu akan cepat berlalu? Tidak kan? Malah justru akan menjadikan diri ini makin dongkol, sempit, dan orang itu kalau udah dongkol pikiran, ya kemudian sedih, ya kan? Dia merasa tidak plong. Nah, itu akan mendatangkan penyakit itu, bukan? Jadi itu sendiri sudah musibah. Habis itu apa? Semua dokter paham, semua dokter bersepakat ya bahwasanya stres, ya kan? Kondisi jiwa yang enggak stabil itu yang mengundang penyakit ya, macam-macam ya, diabetes ya, stroke ya, ya jantung, macam-macam itu. Itu semua adalah sebabnya kan, dari sebab yang paling yang sangat berpengaruh itu adalah stres, kondisi stres. Nah, itu musibah lagi. Jadi enggak ada manfaatnya kalau kita dapat musibah direspon benci. Kalau dapat musibah, respon dengan sabar, legowo, semeleh hatinya. Ucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di setiap keadaan. Baik keadaan senang maupun sedih, Allah tetap terpuji. Musibah ini datang membawa hikmah, ya kan? Faka'an qad laha fajrul ajr. Padahal sebenarnya sesaat lagi akan tiba fajrul ajr. Fajar pahala. Fanjaba lailul bala. Gelapnya malam musibah itu akan berakhir, akan tersingkap. Ya, fa tala'at syamsul jazaa' illa waqad wasala manzilis salama. Dan tidaklah matahari pahala itu terbit kecuali ketika dia telah sampai pada ufuk yang selamat. Baik. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kajian pagi hari ini. Semoga apa yang kita simak dapat menambah semangat bagi para pemirsa sekalian yang sedang mendapatkan musibah, dan bisa menjadi penyemangat pula bagi rekan-rekan sekalian yang Allah ya uji dengan kenikmatan dia sedang tidak mendapatkan musibah. Semoga ini bisa menjadi pengingat dia untuk bersyukur, dan juga bisa juga menjadi senjata yang dia siapkan ketika dia mendapatkan musibah-musibah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan mengangkat penyakit ini, pandemi ini dari muka bumi. Para pendengar sekalian yang sedang diuji dengan penyakit ini ataupun diuji dengan meninggalnya kerabat-kerabatnya, orang-orang yang dia cintai, diuji dengan kesempitan hidup, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat kesempitan-kesempitan itu, memberikan ketegaran, memberikan kesabaran, dan memberikan kebahagiaan setelah musibah-musibah tersebut. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.